Allahumma fir Allahumma. Kamu sedang apa, Vino? Vino sedang mengingat doa untuk kedua orang tua yang diajarkan sama ibu guru tadi, Ziva. Oh, Ziva bantu Vino mengingat doanya ya. Teman-teman, tonton terus Evan dan Ziva ya di Lagu Anak Indonesia. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya. Ziva, kamu bawa apa itu? Aku bawa beras untuk zakat, Vino. Zakat? Zakat itu apa, Ziva? Teman-teman yang belum tahu apa itu zakat, ayo kita menyanyi bersama-sama. Suci termasuk rukun Islam keempat. Hai teman-teman semua, tahukah kamu zakat itu wajib? Tunaikanlah zakatmu, tuntaskan kewajibanmu kepada yang berhak menerimanya. Kamu sedang apa, Vino? Aku sedang menghafal nama jari dalam bahasa Arab, Ziva. Oh, Ziva ikutan dong, Vino. Oh gitu, ayo kita belajar bersama. Halo teman-teman semua, mari kita mengenal nama-nama jari dalam bahasa Arab. Ayo ikuti aku. Al-Ibu. Imam Ibu Jaya.